Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI di mana Anda berada yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat ke-84 melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi bersama dengan tim Safir Al-Azhar. Ayat ini yang kita angkat adalah ayat ke-84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amtarna 'alaihim matara fandur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Para pendengar RRI rahimakumullah, dalam tafsiran Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, hujan yang diturunkan kepada kaum Nabi Lut karena mereka melakukan perbuatan homoseksual yang sudah biasa dalam kehidupan mereka, tidaklah sebagai hujan yang kita rasakan ini, hujan yang biasa. Hujan batu ini benar-benar hujan batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Hal ini termaktub dalam surah Az-Zariyat ayat ke-33 dengan 34. Hujan batu bukanlah hujan yang kita rasa batu es yang turun, tidak. Begitu luar biasa kalau orang yang melakukan mungkar, orang maksiat, hujan batu ya hujan yang batu benaran turun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sering sekali kami katakan, jangan pernah kita mengundang ancaman Allah datang kepada kita dengan membiasakan perbuatan jahat dalam lingkungan kita. Maka takutlah ketika tanda-tanda Allah telah diturunkan dalam sekeliling kita. Lihatlah fandur kaifa kana akibatul mujrimin. Maka kami perlihatkanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat dosa itu. Janganlah terjadi lagi di zaman Nabi Lut homoseksual yang dianggap biasa, kemudian itu trendinya kita munculkan lagi homoseksual dengan komunitas kaum waria, kita legalkan. Karena di dalam Islam sendiri pun hubungan satu jenis itu dilarang. Karena apa? Bisa mengakibatkan cacat, bisa mengundang penyakit-penyakit yang itu tidak dapat kita pikirkan dengan logika, apa yang terjadi dengan perbuatan homoseksual itu sendiri. Oleh karenanya, lebih bagus kita melampaui batas dalam ibadah dibandingkan kita melampaui batas dalam kemaksiatan. Melampaui batas dalam ibadah itu akan mendatangkan kepada kita apa? Nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita khudu' untuk takarrub kepada Allah. Sementara kalau kita mengembangkan hal yang biasa dengan trendy, perbuatan maksiat, kemasan maksiat itu dikemas dengan kemasan yang kekini-kinian, otomatis apa janji Allah? Bisa saja hujan batu itu datang, bisa saja ancaman ini Allah datang dengan membelahkan bumi Allah ini, kemudian menjadikan gersang kehidupan, kemudian tidak ada lagi mata pencaharian. Maka saya katakan, jangan pernah kita mengundang ancaman Allah itu datang kepada kita. Kita tidak bisa selamat dalam ancaman Allah, sebagaimana yang telah dipaparkan Ustaz Ardiansa sebelumnya. Kalaulah azab Allah atau ancaman Allah ini datang, itu tidak bisa memilih ini karena yang baik bisa selamat, tidak. siapapun bisa mendapatkan ancaman dan cobaan Allah berupa hujan batu, berupa gempa dan sebagainya. Ini tanda-tanda, sebelum tanda-tanda itu datang kepada kita, marilah kita mensegerakan diri, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Hendaklah kita mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, ayat yang kita bahas ini dapat dipaparkan lebih luas lagi oleh Ustadz kami, Ustadz Ardiansah. Kami silakan, Ustadz. Iya. Terima kasih Ustadz Safiar. Kalau kita melihat ayat ke-84 ini merupakan ayat yang menjelaskan tentang azab, bentuk azab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Lut. Nah, kalau kita kembali sejenak kepada ayat ke-82, maka kita akan menjumpai bahwa di ayat ke-82 itu kaum Nabi Lut mengusir Nabi Lut keluar dari kota mereka atau dari kampung mereka. Maka sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang diinginkan oleh Nabi Lut itu sendiri. Dalam artian apa? Ketika dia diusir keluar, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab sebagaimana yang telah dijelaskan Ustaz Safiar tadi, bahwa Allah menurunkan kepada mereka hujan batu dari langit. Ya. Jadi kalau kita melihat di dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Qala inna fiha Luta. Qalu nahnu a'lamu biman fiha. Ya. Mereka berkata, ya Allah, di kampung itu masih ada Nabi Lut. Maka Allah berkata, nahnu a'lamu biman fiha. Kami lebih mengetahui dengan siapa yang berada di dalamnya. Sehingga Nabi Lut ketika itu diusir oleh kaumnya dan dia pun keluar. Dan ketika Nabi Lut keluar dengan pengikutnya, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menghujani mereka dengan hujan batu yang begitu dahsyat. Nah, para pendengar rahimakumullah, tentu kita tidak dapat membayangkan kalau sampai hujan yang terjadi itu adalah hujan batu. Beberapa waktu yang lalu, kalau kita ingat, ketika terjadinya hujan batu es, ya, dalam yang jumlah yang tidak begitu banyak, ya, itu beberapa rumah, kalau saya tidak salah, di Perumnas itu rusak, Perumnas Mandala itu rusak karena apa? Karena hujan batu es itu tadi. Ya, ini hujan batu es yang terjadi sebenarnya secara alami saja begitu, karena adanya suhu udara yang begitu dingin sehingga ketika turun ternyata butiran-butiran hujan itu masih dalam bentuk batu es itu tadi. Nah, ini sudah merusak. Ya, merusak beberapa rumah. Bagaimana lagi kalau sekiranya yang diturunkan itu adalah benar-benar bebatuan, wal'iyadzu billah. Nah, di dalam surah Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila 'alaihim hijaratan min tin. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum-kaum yang mujrimin. Di sini disebutkan fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikirimkan Allah kepada mereka? Hijaratan min tin, yaitu bebatuan, ya, hujan dalam bentuk bebatuan dari tanah yang begitu keras, min tin. Jadi para pendengar rahimakumullah, apa yang diinformasikan oleh Al-Qur'an kepada kita ini menjadi suatu peringatan keras, ya, suatu warning yang bukanlah sesuatu yang dapat dianggap sepele, dapat dianggap remeh, tetapi ini adalah sesuatu peringatan yang keras. Seakan-akan Al-Qur'an ingin mengatakan kepada kita, kalau kamu melakukan penyimpangan seksual, maka inilah azab yang akan kamu terima. Karena itu sudah pernah terjadi dan itu tidak akan bukanlah sesuatu hal yang mustahil, dan itu dapat saja diturunkan kapan saja dan di mana saja. Maka daripada itu, kita sebagai orang yang membaca Al-Qur'an, kita sebagai orang yang beriman kepada Al-Qur'an dan menelaah Al-Qur'an, maka marilah kita menjauhkan diri kita dari segala bentuk kemaksiatan yang itu dapat mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu. Benar sekali yang Ustadz katakan, di mana orang yang melakukan perbuatan mujrimin, orang yang melakukan dosa ini, kalaulah bisa kita ilustrasikan, seandainya kita di bawah dijatuhkan dengan bentuk 5 kilo aja, bagaimana kepala kita ini? Apalagi yang Allah turunkan itu bertubi-tubi bentuknya batu dari tanah. Saya rasa hancur lah. Hancur, ya? Kan begitu. Betul. Jadi jangan pernah kita mengundang satu bala yang mana ini mengakibatkan kita terprosok di dalamnya. Saya contohkan nih, Ustaz. Di daerah Sebiru-Biru pada tahun 91 ya, kalau tidak khilaf, naik air pasang gitu ya. Karena kita nggak bisa mengatakan area di situ area yang maksiat, atau kita katakanlah begitu aja naik dengan bebatuan yang ini, berapa korban yang jatuh. Jadi jangan mengundang kita satu hal yang biasa, perbuatan mesum itu hal yang biasa, perbuatan yang asusila ini biasa, semua minum-minuman itu biasa. Karena apa? Kalau tidak ada peringatan dari kita semua, kan begitu, atau tidak ada saling nasihat menasihati, otomatis pasti akan datang. Janji Allah ini tidak pernah meleset, kan begitu. Jangan pernah batu yang turun dari langit pada zaman Nabi ini datang sama kita. Yang Ustaz terangkan tadi, di daerah perumahan secara alamiah saja itu ya, suhu dingin, kemudian es batu turun, banyak rumah rusak. Iya. Noh konon batu yang turun. Iya. Nah, jadi sebetulnya bagaimana antisipasi supaya ini bisa meresap nih, Ustaz? Atau ada contoh dulu, ada yang orang hidup ya kan gitu, kemudian dijatuhin batu. Inilah siksaan orang yang melakukan homoseksual itu sendiri. Iya, kalau saya melihat, Ustaz, sebelum ke menjawab apa yang Ustaz tanyakan tadi, saya melihat tentang pernyataan atau redaksi Al-Quran di dalam ayat surah Al-A'raf 84 ini mengatakan aqibatul mujrimin. Kata-kata ijram atau mujrim ini kan lebih kita fahami bahwa itu tindakan itu adalah tindakan kriminal, kan begitu, Ustaz, ya, tindakan pidana. Jadi kalau dilihat bagaimana Al-Quran telah memposisikan sebenarnya perbuatan homoseks dan lesbian ini adalah tindakan yang dapat dipidanakan sebenarnya menurut Al-Qur'an. Iya. Gitu. Karena apa? Karena ini merusak. Seperti yang Ustaz katakan tadi, ini dapat menimbulkan penyakit yang mallahu bihi alim. Ya. Penyakit-penyakit yang sampai hari ini itu tidak dapat diketahui ya obatnya secara pasti. HIV, AIDS dan penyakit-penyakit kelamin misalnya. Ini kan tidak ada obatnya sampai saat sekarang ini. Ya, dan bahkan menurut ilmu kedokteran hampir 99% itu tidak ada orang yang selamat dari penyakit itu. Yeah. Jadi kata-kata mujrim ini artinya bukan hanya berbahaya bagi dirinya, bukan hanya berbahaya bagi orang yang homo atau yang lesbian itu, lesbi itu tadi, tetapi akan berbahaya kepada orang lain begitu. Katakan misalnya dia adalah orang yang yang bergaul dengan sesama jenis dan bergaul juga dengan lawan jenisnya begitu. Ketika dia hamil dan dia sudah mengidap HIV misalnya atau AIDS, ini akan membahayakan kepada janinnya. Begitu. Janinnya juga akan terimbas dengan penyakit-penyakit itu tadi. Dan begitu juga orang yang berada di sekelilingnya akan terancam dengan virus yang sangat mematikan dan sangat berbahaya itu tadi. Saya yakin kalau ada orang yang ditanya, apakah kamu mau bergaul dengan orang yang sudah teridap penyakit atau virus HIV ini, maka tidak akan ada yang mengatakan saya mau, kecuali kalau dia itu memang adalah relawan-relawan yang memang dia makan atau kehidupannya memang dengan cara itu tadi begitu. Iya, betul. Baik para pendengar RRI yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, dengan paparan kami ini moga marilah kita membenah diri. Jangan menunggu-nunggu untuk melakukan taubat dan mencari maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, kita segerakanlah untuk mencari ampunan dari Allah. Moga dengan paparan ini meninggikan takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita seperti atau termasuk dari golongan orang-orang yang mujrim, mendapatkan ancaman yang begitu naif dari Allah Subhanahu wa taala. Moga kitalah orang yang beruntung dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia dan akhirat. Apa yang telah dipaparkan bermanfaat bagi kami pribadi. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Muhammad Syafiar, dampingin dengan Ustaz Ardiansyah. Aqulu lakum syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.